Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa dasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar thumma amma ba'd ayyul ikhwatu fillah saudaraku kaum muslimin, semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih dalam menjelaskan kalimat dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala di dalam ucapannya, Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bihi wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-tawfiq lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhata. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita semua terhadap Islam dan menganugerahkan pada kita Islam tersebut, mengeluarkan kita dalam sebaik-baik umat. Maka kita memohon kepada Allah taufik hidayah terhadap apa yang Allah cintai dan yang Allah ridai, dan kita memohon kepadanya penjagaan dari segala hal yang Allah benci dan yang Allah murkai. Berkata Al-Syeikh Al-Allama Fauzan Salih Fauzan bin Fauzan hafizahullah ta'ala dalam menjelaskan kalimat Alhamdulillah sebagaimana yang telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya, yaitu seluruh bentuk pujian hanya milik Allah Azza wa Jal, dan makna daripada Alhamdu itu adalah pujian dan sanjungan, Al-Madhu wa Thana', pujian dan sanjungan kepada Allah Jalla wa'ala. Pujian di dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala, pujian terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya, dan juga pujian sanjungan terhadap perbuatan-perbuatannya. Falahu jami'an anwa'il hamd, maka segala jenis-jenis pujian adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala dan kembali kepada Allah. Kita telah menjelaskan pujian dan sanjungan terhadap zat Allah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sempurna, yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala terpuji di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, dan terpuji dalam perbuatan-perbuatannya. Telah kita sebutkan beberapa kaidah dalam hal tauhid asma wa sifat, di dalam mengesakan, menyendirikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya dengan tauhid asma wa sifat. Naam, yaitu dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita telah menyebutkan kaidah bahwa seluruh nama-nama Allah adalah husna, mencapai puncak kebaikan. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala semuanya baik dan mencapai puncak kebaikan, dan sifat-sifat Allah semuanya sifat yang tinggi. Naam, dan tidak ada kekurangan sedikit pun dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaidah yang kedua, bahwasanya seluruh nama-nama Allah menunjukkan pada tiga hal. Menunjukkan pada zat Allah yang pertama, kemudian yang kedua menunjukkan pada sifat yang terkandung dari nama tersebut, dan yang ketiga sebagian dari nama-nama Allah tersebut menunjukkan asar pengaruh yang ditimbulkannya dalam kehidupan alam semesta ini. Naam, dan semua kita telah jelaskan. Setiap nama Allah menunjukkan kepada zatnya. Naam, nama-nama Allah banyak, tidak terbatas kepada 99. Tetapi 99 yang tersebut dalam hadis Bukhari Muslim adalah salah satu bentuk penekanan bagi hamba-hamba Allah untuk berupaya mengkaji dan mempelajarinya. Mengkaji, mempelajari, menghafalkan, memahami makna-makna yang ada di dalamnya. Naam, tetapi tidak terbatas pada 99. Mengapa dikatakan itu adalah bentuk penekanan agar hamba-hamba Allah mau mempelajari, mengkaji, mendalami dari makna nama-nama 99 tersebut? Karena Rasulullah SAW menyatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha daqalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghitungnya, ahsaha di sini secara asal dalam makna bahasa Arab menghitungnya, tetapi para ulama dalam menjelaskan mensyarah makna hadis tersebut ahsaha di sini kurang lebih 3 atau 4 maknanya, yaitu pertama menghafalkannya. Setelah mengkaji 99 nama tersebut ditemukan, dihafalkan, lalu dipahami makna-maknanya, lalu diamalkan dalam bentuk ibadah. Naam, ini makna daripada ahsaha. Siapa yang melakukan hal tersebut dakhalal jannah, dijamin masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, 99 nama tersebut bukan menunjukkan batasan, karena nama-nama Allah tidak terbatas. Naam, ada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sembunyikan di sisi ilmu gaibnya, sebagaimana yang telah kita bacakan hadisnya dalam riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah. Ketika Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Lalu Rasulullah berdoa, anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan setiap nama-nama yang engkau terangkan di dalam kitabmu, dalam Al-Quranul Karim. Jadi di sini Rasulullah berdoa kepada melalui nama-nama Allah yang Allah jelaskan nama-namanya dalam Al-Quran. Naam, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau dari nama-namamu yang engkau ajarkan kepada sebagian dari makhlukmu. Naam, dari nama-nama Allah ada yang Allah ajarkan kepada makhluknya, kepada nabinya Naam sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para anbiya, dan kemudian diteruskan kepada kaum atau sahabat-sahabat para nabi tersebut. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Atau aku memohon kepadamu ya Allah melalui nama-namamu yang engkau sembunyikan di sisimu dalam ilmu gaibmu. Nah, di sini menunjukkan ada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sembunyikan. Naam, sehingga tidak bisa kita membatasi nama-nama Allah pada 99. Tetapi makna hadis dalam Bukhari Muslim tersebut 99 adalah sebagai bentuk penekanan agar setiap hamba ini mau mengkaji, mempelajari, menghafalkan, beribadah dengannya. Naam, beramal dengannya, maka dia dijamin masuk surga. Baik. Demikian bahwa seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada zat-Nya dan menunjukkan kepada sifat yang terkandung di dalamnya. Jadi Setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Ya, tetapi tidak sebaliknya, tidak semua sifat Allah mengandung pada namanya. Ya. Berarti di sini pembahasan sifat ausa min babil asma. Pembahasan tentang sifat-sifat Allah lebih luas daripada pembahasan nama. Mengapa? Karena setiap nama pasti mengandung sifat, tapi belum tentu sifat Allah dinamakan kepada Allah. Paham ya? Sehingga berarti pembahasan tentang sifat Allah lebih luas daripada pembahasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya misalnya sebagaimana yang telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, sifat dzatiyah. Pada kaidah yang ketiga kita sebutkan bahwa sifat Allah terbagi dua. Ada sifat dzatiyah, ada sifat apa? Fi'liyah. Sifat dzatiyah yang terkait dengan zat Allah dan terus-menerus disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah tidak, terus-menerus tersifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, seperti sifat wajah, sifat tangan. Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah memiliki telapak kaki, Allah memiliki betis. Ya, ini jangan kaget ya. Naam, mungkin kebanyakan dari para dai ya jarang atau bahkan tidak pernah membahas hal yang seperti ini. Disebabkan karena mungkin belum paham atau mungkin merasa takut dalam menerangkan hal-hal yang seperti ini. Nah, maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan. Ya, dan ini prinsip yang harus diimani oleh seluruh kaum muslimin. Nah, dan dengan ini kita mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan yang biasa disebut dengan ma'rifatullah. Begini cara ma'rifatullah. Bukan ma'rifatullah mengenal Allah dengan cara bertapa, bersemedi. Ya, atau dalam cara-cara yang lain. Tidak akan mungkin. Ya, maka hal-hal seperti itulah, cara-cara seperti itulah yang mendatangkan syaitan, jin, yang disangka oleh orang yang bersemedi tersebut, disangka dia sudah mengenal Allah. Padahal syaitan. Nah, maka ma'rifatullah mengenal Allah tidak ada jalan lain kecuali dengan cara mengkaji kitab Al-Qur'anul Karim, kitabnya Allah yang mulia dan hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang Allah terangkan tentang dirinya dengan melalui nama-nama dan sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Naam. Cara inilah yang dengannya seorang hamba dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Selain cara ini maka tidak akan mungkin. Naam. Berarti sifat dzatiyah, kita kembali kepada sifat dzatiyah Allah, ini terkait dengan zat Allah yang terus-menerus disifatkan kepada Allah. Ya. Terus-menerus disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sifat wajah tadi. Dan kita terangkan dalam menyikapi sifat-sifat Allah ini, tidak boleh kita melakukan empat hal yang sangat berbahaya. Yaitu pertama, menyerupakan Allah, tasybih dengan makhluk. Tidak boleh. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak boleh kita melakukan tahrif, pemalingan makna. Kalau dikatakan wajah, ya, karena takut menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka maksudnya wajah bukan wajah secara bahasa Arab, tapi maksudnya adalah kemuliaan. Nah, beda. Wajah dengan kemuliaan beda. Ya, atau tangan beda dengan kekuasaan. Tidak boleh dibawa makna sifat dzatiyah Allah ini yang terkait dengan zat Allah ini dibawa kepada sifat ya kekuasaan atau kemuliaan. Ini sifat yang tersendiri pula. Ya, beda karena sifat Allah banyak. Nah, luas. Demikian ikhwani fiddin azakumullah. Yang ketiga harus dihindari takyif, yaitu membayang-bayangkan sifat tersebut. Ya, kalau dikatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, tidak boleh dibayangkan. Oh, tangan Allah bagaimana? Nah, ini tidak boleh. Amantu billah, kata Imam Syafi'i, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulnya. Selesai masalah. Nah, ini tidak boleh dibayang-bayangkan, dikhayalkan. Maka ini yang biasanya ya menjadikan orang itu kemasukan jin. Nah, stres karena melakukan sesuatu yang tidak akan mungkin dia menjangkaunya, tidak akan mungkin dia sampai kepadanya. Nah, yang keempat yang harus dijauhi dalam menyikapi sifat-sifat Allah Azza wa Jal adalah ta'til, yaitu menghapus, menghilangkan. Nah, ini yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yang paling parah dan berbahaya ini adalah ta'til. Ya, semuanya parah, semuanya menyebabkan seseorang itu bisa menjadi kafir. Nah, tapi kalau ta'til ini sepakat ulama mereka bukan muslim, kafirin. Yaitu melenyapkan, menghapus seluruh sifat-sifat Allah. Berarti dia tidak beriman dengan keberadaan Allah, karena tidak ada sifat. Segala sesuatu yang, sekali lagi, segala sesuatu yang memiliki zat, wujud, pasti ada sifatnya. Maka ketika mengingkari sifat bahwa Allah tidak punya sifat, berarti dia tidak beriman dengan keberadaan Allah. Nah, ini berbahaya, ta'til namanya. Maka ini empat penyakit yang harus dijauhi dalam menyikapi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu sifat dzatiyah. Nah, kemudian yang kedua adalah sifat fi'liyah. Sifat yang terkait dengan perbuatan Allah. Nah, di sini yang dimaksud oleh beliau yuhmadu subhanahu wa taala ala af'alihi. Selain Allah dipuji terhadap zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, juga Allah dipuji dalam perbuatan-perbuatannya. Af'al, ini sifat fi'liyah namanya. Sifat-sifat Allah yang terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya perbuatan Allah? Hah? Apa contohnya Allah berbuat apa? Hah? Naam? Allah turun, sifat turun, nuzul namanya. Dalam hadis Bukhari Muslim, Allah Subhanahu wa taala yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli laila fi kulli thulutsil lailil akhir. Naam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun pada setiap sepertiga malam terakhir. Ya, turun di mana? Di langit dunia, di langit bumi, maksudnya di langit yang paling dekat dengan bumi, langit pertama, karena langit ini 7 lapis. Ya, Allah Subhanahu wa taala setiap sepertiga malam terakhir turun. Nah, perhatikan. Nuzul ini sifat Allah. Sifat Allah. Sifat Allah yang terkait dengan apa? Terkait dengan apa tadi? Fi'liyah, dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah menghendaki, Allah turun. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak turun. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya sifat yang terkait dengan fi'liyah, perbuatan Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah lakukan, Allah buat. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak lakukan, Allah tidak perbuat. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mengikat kehendak Allah. Ya. Naam. Sifat nuzul, sifat turunnya Allah, ya. Sekali lagi kembali kepada empat hal, jauhi empat hal. Jauhi empat perkara yang tadi dalam menyikapi seluruh sifat-sifat Allah. Jangan sampai kita membayangkan bagaimana turunnya Allah. Ya, bagaimana Allah turun? Sampai-sampai ada yang pernah berceramah khutbah Jum'ah, seorang dai, dia mengatakan bahwa Allah turun sebagaimana turunnya saya dari mimbar. Ya, Allah turun setiap sepertiga malam terakhir itu sebagaimana seseorang yang turun dari atas mimbar turun ke bawah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini namanya menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Tidak bisa, tidak sama. Tetapi secara bahasa kita paham apa maknanya turun. Iya, dalam bahasa Arab maknanya turun, ya, dari atas ke bawah, kan begitu? Iya enggak? Paham ya? Tetapi jangan dibayangkan bahwa turunnya Allah sama dengan makhluk. Kalau makhluk turun berarti dari atas ke bawah, yang atas jadi kosong. Iya. Ah, ini makhluk. Ini sifat turunnya makhluk, penuh dengan kekurangan. Tapi pada sifat Allah prinsipnya sempurna, tidak ada kekurangan. Tidak boleh kita bayangkan seperti turunnya makhluk sehingga kosong, ya, tempat semulanya, karena dia sudah turun. Ah, ini berbahaya yang seperti ini. Ini penyakit yang harus dijauhi, yaitu menyamakan Allah. Empat hal yang saya sebutkan tadi, yaitu menyamakan Allah, membayang-bayangkan bagaimana sifat tersebut. Nah, kemudian memalingkan maknanya, kemudian menghapuskannya. Ini empat penyakit. Ya, tasbih, takyif, ta'til dan apa? Tahrif. Nah, jadi kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala turun. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala turun sesuai dengan kebesaran dan kesempurnaannya. Sesuai dengan kebesaran dan kesempurnaannya. Ada lagi orang yang menggunakan akalnya. Ya, pernah saya berdialog dengan seorang sarjana IAIN. Ya, tentang istiwa Allah di atas arsy. Bahwa Allah bersemayam, meninggi di atas langit, di atas arsy-Nya, singgasananya. Nah, dia mengatakan, berarti kalau Allah menempati tempat tertentu, berarti kebesaran Allah terbatas. Nah, itu akalnya dia. Ya, dia gunakan akalnya, logikanya. Nah, bahwa kalau kita mengatakan Allah, dan 7 ayat di dalam Al-Quran, Allah beritakan dirinya bahwa Allah memiliki sifat istiwa, yaitu bersemayam, bahasa Indonesianya ya, atau bahasa Arabnya meninggi, apa, istiwa. Nah, istiwa meninggi di atas arsy-Nya, di atas singgasananya. Iya. Sehingga dengan akalnya, berarti kalau Allah menempati di atas langit, berarti kan menempati sesuatu. Kalau Allah menempati sesuatu, berarti terbatas kebesarannya. Itu akal kamu. Ya. Kalau menggunakan akal, maka tidak ada yang sama. Beda-beda akalnya manusia. Nah, tidak bisa. Kita harus kembali kepada patokan Al-Quran dan Sunnah. 7 tempat di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat istiwa meninggi di atas arsy-Nya. Jelas ya? Maka kita beriman bahwasanya Allah berada di atas langit, ya, di atas arsy-Nya, di atas langit ketujuh, yang hakikatnya hanya Allah dirinya sendiri yang tahu. Nah, bersamaan dengan itu Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tidak terbatas kebesaran Allah, tidak terbatas keagungan Allah. Nah, jadi tidak ada yang bertentangan. Nah, demikian ikhwani fiddin azakumullah, sifat fi'liyah. Nah, seperti turun juga sifat apa? Apa yang lain? Siapa yang bisa sebutkan? Apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala di antara perbuatan-perbuatan Allah? Mencipta misalnya, menciptakan kita semua. Kalau Allah menghendaki, Allah ciptakan anta. Ya, kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak ciptakan saya. Kalau Allah menghendaki, Allah ciptakan alam yang lain. Ya. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak menciptakannya. Ini perbuatan Allah. Nah, ya. Kemudian saya katakan tadi, semua nama pasti mengandung sifat, tapi belum tentu sifat mengandung nama. Iya. Nah, contohnya tadi sifat nuzul. Sifat perbuatan Allah yang terkait dengan perbuatan Allah turun tadi, tidak boleh kita menamakan kepada Allah bahwa Allah nazil. Allah memiliki nama nazil, lah. Salah. Tapi Allah memiliki sifat nuzul, turun. Tapi tidak boleh dinamakan kepada Allah nazil. Beda dengan mencipta. Ya, mencipta Allah punya sifat al-khalq. Al-khalqu artinya ciptaan. Allah punya sifat mencipta, ciptaan. Tetap, dan Allah memiliki nama al-khaliq. Sang khaliq. Ini sering kita dengarkan, ya? Indonesia ma'ruf. Khaliq sering disebut. Sang khaliq. Ini nama Allah. Khaliq artinya yang maha mencipta. Nah, berarti sifat Allah al-khaliq juga dinamakan kepada diri Allah al-khaliq. Al-khaliq. Tapi sifat nuzul, turun, tidak bisa dinamakan kepada Allah dengan nazil, yang maha turun. Lah, tidak boleh. Ya. Ya, ini perbedaannya. Jadi bisa kita tambahkan ini pada kaidah yang keempat, bahwa semua nama Allah pasti mengandung sifat, dan tidak semua sifat Allah mengandung nama. Berarti sekali lagi pembahasannya, babu sifat lebih luas daripada pembahasan nama. Dipaham ya? Artinya sifat-sifat Allah lebih banyak, lebih luas, ya, daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jelas ini insyaallah taala. Iya. Kalau ada yang ditanyakan, fadhol, dalam perkara nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang telah kita jelaskan. Iya, di akhir majelis insyaallah atau setelah salat Isya. Kita lanjut keterangan Syekh Fauzan hafizahullah taala, falahu jami'an wa ilham, maka Allah memiliki seluruh jenis-jenis pujian, sanjungan, li'anna jami'an ni'am minhu subhanahu wa ta'ala, karena seluruh nikmat-nikmat itu adalah berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma ghairuhu fayuhmadu ala qadri ma yusdi minal jami'il. Adapun selain Allah, yakni makhluk ini, kadang-kadang dipuji. Nah, dipuji juga. Tapi apakah sama pujiannya terhadap Allah? Tidak sama. Manusia dipuji sesuai dengan kadar kebaikan-kebaikan yang dia ciptakan, yang ada pada dirinya, dan kebaikan-kebaikan yang dia wujudkan pada orang lain. Sebatas itu dia dipuji, tapi tidak mutlak. Beda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dipuji secara mutlak. Semua pujian milik Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Walakinnal hamdal mutlak al-kamil asyamil huwa lillahi azza wa jalla. Akan tetapi pujian mutlak, sempurna, universal adalah milik Allah azza wa jalla. Fala yajuzu laka an taqul. Tidak boleh bagimu untuk mengatakan alhamdulillahi fulan. Pujian itu tak milik fulan. Naam, tidak boleh mengatakan demikian dengan makna istighraq, bahwa seluruh pujian terhadap fulan. Tidak boleh. Hadza la yajuz illa lillah. Yang demikian itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, dan seterusnya. Nah, juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alal dhulumati wan nur. Segala puji milik, hanya milik Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi, dan Allah menjadikan kegelapan dan cahaya. Menciptakan kegelapan dan cahaya. Sangat banyak dalam Al-Quran. Allah memuji dirinya sendiri. Naam, setelah itu Allah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan. Setelah memuji dirinya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kitab. Turunnya kitab adalah nikmat dari Allah. Kalau Allah tidak menurunkan Al-Quran, kira-kira bagaimana kita? Kalau Allah tidak menciptakan langit dan bumi, kira-kira bagaimana kita? Nah, maka itu semua kenikmatan dari Allah. Banyak sekali dalam ayat Al-Quran. Setelah Allah memuji dirinya, Allah menyebutkan bentuk-bentuk kenikmatan yang Allah ciptakan kepada hambanya. Alhamdulillah, fatiris samawati wal ard. Segala puji hanya milik Allah, fatir, yang menciptakan, mengadakan langit-langit dan bumi. Nah, amma antakula ashkuru fulanan. Adapun engkau berkata, ashkuru fulan, saya bersyukur kepada fulan. Beda mengatakan apa tadi? Alhamdulillah fulan dengan mengucapkan ashkuru fulanan. Ini beda. Nah, maka mengucapkan ashkuru fulan ini perkara yang boleh. Saya bersyukur kepada seseorang, yakni yang menjadi sebab yang membantu saya, menolong saya, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi boleh, ya, karena ucapan itu mengandung adanya bentuk pengkhususan, tidak mutlak. Ya, bahwa saya bersyukur kepada fulan itu karena sebab ala hadza wa hadza, berdasarkan kebaikannya ini dan itu. Ya, sehingga tidak mutlak, tidak umum bentuk syukur tersebut. Nah, bima'na takhsis syai' alladhi min ajlihi hamadtahu aw syakartahu alaihi fala ba's. Amma antakula, adapun engkau mengucapkan alhamdulillah fulan, fahadha la yajuz, ini tidak boleh. Pujian itu adalah untuk fulan, milik fulan, itu tidak boleh kecuali pada hak Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Sudah azan? Naam. Baik, kita cukupkan insyaallah taala, namun mungkin ada yang ingin bertanya, satu pertanyaan, falyatafaddal. Naam, ada yang bertanya? Khususnya terkait dalam masalah asma wa sifat. Tidak ada. Berarti paham semua insyaallah. Nah. Insyaallah minggu depan mungkin saya melontarkan 1, 2, 3 pertanyaan terkait dengan nama dan sifat-sifat Allah yang sudah 3 kali pertemuan dengan ini. Saya mengulang-ulangi keterangannya. Nah, mudah-mudahan antum tidak takut untuk hadir pada minggu depannya. Naam. Baik. Terkait dengan beribadah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Nah, yang terkandung dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, yakni misalnya ibadah doa. Kita berdoa dengan nama-nama Allah. Kita perhatikan, nanti kita akan faham bahwa doa itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan tergantung dengan seseorang dalam menempuh adab-adab berdoa. Ya, ini penting sekali untuk diperhatikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, akan mudah mengabulkan suatu doa ketika hamba tersebut menempuh adab-adab dalam berdoa. Ya, di antaranya adab berdoa sesuai dengan apa yang ditanyakan tadi. Berdoa dengan menyebut nama Allah. Ya, misalnya antum mau minta rezeki kepada Allah. Maka antum katakan, ya Razzaq urzuqni. Wahai Allah, engkau yang maha memberi rezeki, berilah rezeki kepadaku. Kita minta dengan permintaan, lalu kita menyebut nama Allah sesuai dengan apa yang terkandung dalam permintaan kita tersebut. Ini diantara adab-adab doa yang lebih dekat dan mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman irhamna, wahai Allah yang maha rahmat, rahmatilah kami. Nah, jangan antum berdoa, ya Allah, ya Rahman, lembutilah kami misalnya. Urfuk alaina, wahai engkau Allah yang maha rahman, lembutlah kepada kami. Tidak cocok kan? Tidak cocok. Bukan tidak boleh, ya, tetapi kurang menempuh adab-adab dalam doa. Nah, adabnya adalah hendaklah kita menyebut nama-nama Allah dan meminta sesuai dengan yang terkandung dalam nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, ini salah satu adab doa yang menyebabkan doa itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.